Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah sehingga kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan dengan pertolongannya untuk kita menambah amal ibadah kita, diantaranya dengan tafaqquh fi dinillah, mendalami agama Allah, talabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita majlis yang menjadi sebab kita mendapatkan barokah, menjadi sebab pula kita mendapatkan tambahan ilmu yang berfaedah. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita insyaAllah melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita masih di Kitabus Shalah bab Sutratil Musalli. Kitabus Shalah bab sutrahnya orang yang salat. Pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui hukum sutrah bagi orang yang salat, dan yang rajih adalah wajib walaupun tidak termasuk rukun bagi orang salat. Dan kita telah mengetahui pula hukum mendekat ke sutrah adalah mustahab. Disunnahkan kita mendekat ke sutrah agar syaitan tidak memutus sholat kita, karena Rasulullah SAW menyatakan idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatahu. Apabila sholat seseorang di antara kalian menghadap ke sutrah, maka hendaknya mendekat dari sutrah tersebut. Dan jangan membiarkan syaitan memutus salatnya dia. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, terkait dengan pembahasan kita yang terakhir ini, hadis apabila salat seseorang di antara kalian menghadap sutrah, maka hendaknya dia mendekat ke sutrah tersebut dan janganlah syaitan memutus baginya sholat dia. Kita akan bahas hadis berikutnya yang berkenaan dengan hadis terakhir yang kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqta'u salatal mar'il muslimi idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhiratir rahl al mar'atu wal himaru wal qalbul aswad al-hadisu wa fihi al-kalbul aswad syaitan akhrajahu Muslim. Akan memutus salat seseorang muslim apabila tidak ada di antara dia di hadapannya semisal mu'akhiratir rahal, setinggi pelana kendaraan. Yang memutus salatnya dia adalah al-mar'ah, wanita. Al-himar, himar, keledai. Al-kalbul aswad, anjing hitam. Al-hadis dan pada riwayat yang lainnya ada al-kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu adalah syaitan, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor hadis 510. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahuhu dunal kalbi. Dan juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semisal itu tanpa penyebutan al-kalb. Dan yang rajih sebagaimana kita telah sebutkan, tanpa penyebutan al-aswad. Tanpa penyebutan al-aswad, al-kalbu tetap disebutkan. Ini anjing, cuma dalam riwayat yang lain tidak disebutkan anjing hitam. Anjing saja. Wali Abi Dawud wa Nasa'i an Ibni Abbas radhiyallahu anhu manahuhu duna akhirih wa qayyadal mar'ata bil haid. Dan dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma semisal itu tanpa penyebutan akhirnya, tanpa penyebutan al-aswad, dan di qaid ada batas untuk penyebutan al-mar'ah adalah al-mar'ah bil haid, wanita yang telah mengalami haid, yang memutus sholat seseorang ketika lewat di hadapannya wanita yang telah mengalami haid. Yang kedua al-himar, dan yang ketiga adalah kalbul aswad. Pembahasannya terkait dengan hadis ini adalah apa saja yang memutus sholat disebabkan lewatnya di hadapan orang yang sholat tersebut. Namun dalam masalah ini, ikhwan, ada perselisihan di kalangan para ulama. Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, ada yang menyatakan la yaqta'us shalah syai'un. Tidak ada sesuatu pun bisa memutus sholat. Artinya, walaupun hukum lewat di depannya itu adalah haram, antara sholat dengan sutra, di depannya itu haram. Namun kalau lewat sekalipun itu wanita, lewat sekalipun itu himar, lewat sekalipun itu anjing, menurut pendapat pertama ini adalah layak taus sholat. Sholatnya tidak terputus. Dilanjut. Dan ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Dalilnya pendapat ini adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. La yaqta'us salatu syai'un. La yaqta'us salata syai'un. Wadra'u mastata'tum. Lafadznya, la yaqta'us salata syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang akan memutus salat. Wadra'u mastata'tum. Dan cegahlah. Kalau ada yang lewat, cegahlah. Mastata'tum. Semampu kalian. Sekuat kemampuan kalian. Hadis dikeluarkan Imam Abu Dawud. Dan hadis ini nanti juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di bab ini, hadis terakhir dari bab sutroh. Dan ketika membawakan hadis ini, Al-Hafidz Muhajjar Asqalani menyatakan wa fi sanadihi dha'fun, pada sanadnya ada kelemahan. Dan hadis ini ikhwan adalah hadis yang kedudukannya adalah lemah, dhaif. Ini adalah hadis lemah. Layak tau sholat, tasayun, tidak ada yang akan memutus sholat sesuatu pun. Wadra'u mastata'tum, dan cegahlah sekuat kemampuan kalian. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, hadisnya lemah. Karena padanya ada rawi Mujalid Ibn Sa'id Al-Hamdani. Dan rawi ini dihukumi adalah dhaif, lemah. Sebagaimana juga dilemahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyebutkan hadis ini. Ini dalilnya yang pertama, namun adalah hadisnya lemah. Juga berdalilkan hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyebutkan bahwasanya beliau melewati di hadapan saf orang-orang yang salat di atas himar beliau, lewat di atas himar beliau di hadapan saf orang yang salat sebagaimana yang telah kita lewat. Hadisnya sahih, namun ini tidak bisa dijadikan dalil tentang tidak memutus sholat sesuatu pun, bahkan khimar yang lewat di depannya, karena beliau melewati shofnya makmum. Dan telah kita ketahui dari hadis Abdullah bin Abbas tersebut, istimbat para ulama adalah makmum itu adalah sutrahnya diwakili dengan sutrahnya imam. Sutrahnya imam itu adalah sutrahnya makmum. Jadi kalau orang lewat di hadapan makmum, maka tidaklah mengapa. Namun kalau memutus antara sholatnya imam dengan sutrah lewat di depannya khimar misalnya, maka terputuslah sholat imam, terputus semua sholatnya makmum. Karena sutrahnya imam adalah sutrahnya makmum. Ini pembahasannya. Adapun di depan saf makmum, maka sebagaimana yang disebutkan oleh yakni Ibn Abbas, para sahabat pun tidak mencegah beliau, tidak menghalang-halangi beliau. Maka hadis yang dibawakan adalah hadisnya sahih, namun tidak benar sebagai dalil. Tidak tepat sebagai dalil yang menyatakan tidak terputusnya sholat ketika ada khimar atau sesuatu pun yang melewati di depannya. Dalil yang ketiga yang digunakan adalah hadis Aisyah, juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabi SAW kana yusalli ilaiha. Adalah Nabi SAW pernah salat menghadap kepada Aisyah. Wahya mu'taridotun baina yadai na'imatan. Beliau melintang di hadapan Rasulullah SAW dalam keadaan Aisyah tidur. Namun sekali lagi ini hadisnya sahih, namun tidak tepat sisi pendalilannya. Karena sesuatu dalil akan diterima sebagai dalil terhadap satu perkara, pertama adalah sahih, yang kedua adalah tepat sisi pendalilannya. Dalilnya sahih, dan yang kedua adalah tepat sisi pendalilannya. Dan hadis ini sahih, hadis Aisyah ini sahih, namun tidak tepat pendalilan kalau digunakan tidak memutus sholat seseorang di hadapannya 6 kalau lewat. Pertama, bahwasannya seseorang sholat sutrohnya orang, baik orang itu tertidur atau orang itu duduk, maka tidaklah mengapa. Tidaklah mengapa. Sutrohnya adalah orang lain. Bahkan seorang wanita. Seperti Rasulullah SAW di hadapannya beliau sholat. Ketika sholat, di hadapan beliau adalah Aisyah. Sedang melintang di hadapan Rasulullah SAW. Yang menjadi masalah kalau lewat. Nah, bedakan. Nah, lewat. Di hadapan orang yang sholat, seorang wanita atau khimar atau anjing, maka itu memutus sholat. Adapun kalau dia, ya ini mustaqir tetap begitu, tidak lewat, ya tetap begitu, maka tidaklah mengapa. 6. Ini pendapat yang pertama. Sehingga kita mengetahui pendapat yang pertama ini dalilnya pertama adalah lemah dan dalil yang lainnya adalah hadis ada yang sahih namun kurang tepat sisi pendalilannya. Pendapat yang kedua adalah bisa memutus sholat tiga hal yang bisa memutus sholat ketika lewat di hadapan orang yang sholat, antara orang sholat dengan sutrohnya. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah himar, dan yang ketiga adalah al-kalbul aswad, anjing hitam. Ini adalah pendapat Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, pendapat Atha bin Abi Rabah, pendapat Al-Hasan Al-Basri, pendapat Ibnu Jurayj, pendapat Al-Imam Ibnu Uzaimah, pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan ini yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim, juga yang dipegang oleh Imam Ibn Hazm dari mazhab Dohiriyah. Dan pendapat yang kedua ini adalah yang rajih. Berdasarkan hadis yang sahih yang kita baca. Baik itu hadis Abi Dzar, begitu juga hadis Abu Hurairah. Yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaqta'u salatal mar'il muslimi idza lam yakun baina yadayhi mislu mu'akhirati rahl al mar'atu wal himar wal kalbul aswad. Akan memutus salat seorang muslim kalau lewat di hadapannya seorang wanita, himar dan anjing hitam. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang rajih dari pendapat-pendapat yang ada. Pendapat yang ketiga yang mengatakan akan memutus sholat hanya dua, kalbul aswad dan almar'atul haid, anjing hitam dan wanita yang telah berumur mengalami haid. Juga pendapat bahkan yang menyatakan akan memutus sholat hanya satu saja, yaitu kalbul aswad. Namun dua pendapat terakhir ini juga adalah marjuh, pendapatnya lemah, karena hadis yang sahih wassarih nyata-nyata jelas menyebutkan tiga, al-mar'ah wal-khimar wa kalbul aswad. Maka sekali lagi yang rajih adalah pendapat yang kedua. dari hadis yang disebutkan oleh pendapat yang pertama, yaitu hadis Aisyah tentang beliau melintang di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW salat menghadap tubuh Aisyah radhiyallahu anha. Maka sekali lagi perlu dibedakan antara hukmul murur dan hukmul wukuf. Dibedakan oleh para ulama hukum melewati dengan hukum yang dia tetap terdiam di depannya, bukan melewati. Nah, maka misalnya ini satu kejadian, ada orang salat tanpa sutra. Antum mau memberikan, membantu dia untuk ada sutra. Antum datang ke dia, antum duduk di depannya. Maka yang demikian tidak mengapa. Antum tidak lewat. Antum tapi datang langsung wukuf. Diam di situ. Nah. Begitu juga antum datang, misalnya antum tancapkan sesuatu di depannya untuk jadi sutra. Nah. Maka yang demikian tidaklah mengapa. Seperti sebagaimana misalnya ada orang duduk dipakai sutra orang yang sholat di belakangnya, kemudian dia ingin pergi. Dia ingin pergi. Nah, perginya dia ini juga tidak dihukumi melewati. Begitu juga dia minta temannya untuk menggantikan posisi dia duduknya di situ supaya tetap ada sutra. Dia pergi, yang satunya menggantikan posisinya sebagai sutra. Maka ini juga tidak terkena hukum murur melewati. Sedangkan hadis yang menyebutkan larangan adalah melewati. Nah, hadis yang menyebutkan lau ya'lamul maru baina yaday musalli, kalau sekiranya orang yang melewati di hadapan orang salat mengetahui apa yang akan terkena bagi dia dari dosa, lakana ayakifa arba'ina kharan lahu, tentu dia berdiri selama 40 itu lebih baik daripada lebih baik bagi dia min ayyamurra baina yadayil musalli, dibandingkan dia melewati di hadapan orang salat. Hukum melewati. Nah. Sehingga sekali lagi pendapat yang pertama yang menggunakan istidlal dengan hadis Aisyah yang beliau tidur melintang di hadapan Rasulullah SAW, maka itu bukan masuk hukum al-murur melewati karena dia terdiam. Kemudian masalah berikutnya, ikhwan fillah jazakumullah, terkait dengan sutratul imam, sutrah liman khalfahu. Sutrahnya imam adalah sutrah orang-orang yang makmum di belakangnya. Sekali lagi, yang cukup yang menggunakan sutrah adalah imam. Maka makmum tidak perlu mencari sutrah. Sekarang ikhwan jazakumullah, kalau makmum ini masbuk, otomatis kalau imam sudah selesai, sementara sutrahnya imam itu sutrahnya makmum. Kalau imam sudah selesai sementara dia masbuk melanjutkan salat, dia butuh sutrah. Nah, sebagian adalah dia sebelum masuk sholat, karena dia masbuk, dia sudah menyiapkan terlebih dahulu sutrohnya. Sehingga nanti ketika dia melanjutkan sholat, sementara makmum sudah selesai, dia sudah ada sutroh. Nah, namun hal ini, ikhwan jazakumullah, sebagian ikhwah melakukan yang demikian. Namun, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin memberikan tanbih, yakni pengarahan, bahwasanya yang demikian tidak dinukilkan, dilaksanakan oleh salaf. Nah, tidak dinukilkan salafus soleh, para sahabat, dan generasi setelahnya melakukan yang demikian. Jadi persiapan sutroh maksudnya ya. Dia sudah menyiapkan. Ya, karena makmum nanti masbuk. Ya, masbuk. Ketika imam sudah selesai, dia melanjutkan sholat. Itu adalah sutroh. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan jazakumullah. Maka yang demikian adalah kalau kita istilahnya takalluf, memberat-beratkan diri, maka tidak perlu. Kecuali misalnya kita ada membawa tas, ya memang kita taruh di depan, maka tidaklah mengapa. Kalau memang di saat itu memungkinkan untuk kita menaruh satu, silakan. Tanpa kita membebani diri. Sebagian mencari bangku misalnya, diletakkan di depannya. Nah, padahal di depannya itu ada soft orang lain, orang juga soft di depannya soft, maka yang demikian tidak perlu. Nah, bahkan ya ini bisa masuk kepada takalluf, terlalu mengada-ada, memberat-beratkan diri pada sesuatu yang salafus soleh tidak melakukan yang demikian, tidak ada asar yang menyebutkan demikian. Halas. Ya ini depan kita ada soft, ya sudah. Kita berdiri sebagai masbuk. Nanti kalau kita melanjutkan sholat, orang di depan kita itu adalah menjadi sutra kita. Kalau dia pergi, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa yang dia tidak mampu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan sutratul imam adalah sutrah bagi makmum, maka diterangkan oleh al-imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala beliau menyatakan fa inna sutratul imam sutratul liman khalfahu nassa ala hadza Ahmad wa huwa qaul aktsari ahli al-ilm. Telah sahih bahwasannya sutrohnya imam itu adalah sutrohnya bagi orang yang sholat di belakang imam, ini makmum. Telah menyatakan demikian Imam Ahmad, dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan ahlul ilm. Wa kadzalika qala Ibnu Mundzir rahimahullah, demikian juga yang dikatakan oleh al-imam Ibnu Mundzir. Wa qala Tirmidzi qala ahlul ilm sutratul imam sutratun liman khalfahu, berkata Imam Tirmidzi telah berpendapat ahlul ilm sutrahnya imam adalah sutrah bagi orang-orang yang sholat di belakangnya. Naam. Wa ma'na qalim sutratul imam sutratul liman khalfahu annahu mata lam yahul bainal imam wa sutratihi syai'un yaqta'u shalah fa shalatul ma'mumin sahihah la yadruha mururun syai'in baina aydihim fi ba'di shaf. Artinya sutrahnya imam itu menjadi sutrah orang yang salat di belakangnya. Kapan salatnya imam dengan sutrahnya itu tidak terputus sholatnya karena ada yang lewat, tidak ada yang lewat hingga sholatnya, maka sholatnya makmum itu sah tidaklah membahayakan adanya sesuatu yang lewat di hadapan makmum. Sekalipun yang lewat itu wanita. Sekalipun yang lewat adalah khimar. Karena Abdullah bin Abbas, beliau lewat di depan shaf. Bukan di depan imam, tetapi di depan shafnya makmum, beliau naik khimar. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang mencegah dan menghalangi, yakni Abdullah bin Abbas. Tidak pula setelah sholat ada yang menghardik Abdullah bin Abbas. Selama tidak ada yang memutus sholatnya imam, baik itu yakni yang lewat di depan imam itu, tidak ada yang lewat di depan imam, baik itu wanita atau himar atau kalbul aswad, maka walaupun di hadapan shofnya makmum itu lewat yang lain-lainnya, bahkan yang memutuskan sholat pada umumnya, maka sholatnya makmum itu adalah sahihah. Sholatnya makmum adalah sahihah. Kalau ada yang memutus sholatnya imam, imam dengan sutrohnya lewat himar, lewat wanita, lewat kabul aswad, maka terputuslah sholatnya imam, terputus juga sholatnya makmum. Artinya diulang dari awal. Ya, diulang dari awal. Sholatnya batal. Naam. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan termasuk pembatal sholat adalah, namun batalnya sholat cukup mengulang, tidak membatalkan toharohnya, adalah kalau ada yang lewat di hadapan dia dengan sutrohnya, wanita atau himar atau kalbul aswad. Demikian. Ikhwan wa jazakumullah. Kalau lewatnya itu di belakang sutroh, di belakang sutrohnya makmum, di belakang sutrohnya imam, maka tidaklah mengapa. Yang menjadi hukum adalah antara imam dengan sutrohnya. Kalau itu di belakang sutroh, lewat setelah sutroh, maka tidak mengapa. Nah, selesai pembahasan masalah ini, pemutus sholat ketika seorang menggunakan sutroh. Kalau seseorang tidak menggunakan sutroh, maka hukumnya adalah memutus sholat dia, tiga ini tadi, wanita atau khimar atau anjing, itu kalau jarak lewatnya itu jarak antara dia dengan keumuman sutroh. Nah, adapun selepasnya maka tidaklah membahayakan kalau orang tidak pakai sutroh. Kalau dia tidak pakai sutroh itu adalah disengaja, maka sudah kita ketahui hukum memakai sutroh adalah wajib. Nah, adapun semisal dia misalnya sholat karena tidak mendapati sesuatu pun yang bisa dipakai sutroh, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah semampu kalian. Tidak ada yang bisa dipakai sutroh. Nah, maka itu aja. Tadi, kalau lewat itu adalah jarak antara dia dengan sutroh, keumumannya, yaitu tiga dirok, maka kalau itu jarak sutroh, lewat salah satu tiga itu tadi, wanita atau khimar atau kalbul aswad, maka berarti terputus sholatnya. Tapi kalau jauh, melebihi jarak sutroh keumumannya, maka tidaklah mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Ini juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 102. Rinciannya yang demikian. Selanjutnya hadis Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas fa arada ahadun ayyastaza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fa inna ma'ahu qarin. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang di antara kalian salat menghadap sesuatu yang menjadi sutrahnya dia dari lewatnya manusia, maka apabila ada seseorang hendak lewat di hadapannya, falyatfa'hu, maka hendaknya dia cegah. Dia cegah. Nah. Fa'in aba, kalau dia enggan artinya tetap pengin lewat, setelah dicegah dia tetap saja pengin lewat, falyuqatilhu, hendaknya dia perangi. Fa inna ma huwa syaitan, karena tidak lain dia adalah syaitan. Hadis muttafaqun alaih. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari nomor hadis 509, Imam Muslim nomor hadis 505. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim melalui sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, fa inna ma'ahul qarin, dengan lafaz fa inna ma'ahul qarin, sesungguhnya bersama dia qarin. Qarin yakni syaitan yang menemani. Bersama dia adalah syaitan yang menemani. Dari hadis ini ikhwan jazakumullah adalah faedah yang bisa diambil. Wajib orang yang sholat yang sudah dia menggunakan sutra, ketika ada yang mau lewat di hadapan dia, untuk dia menahannya ketika dia mampu dan dia sadar. Ketika dia mampu dan dia sadari. Maksudnya, mampu dan dia sadari, terkadang kita sebenarnya mampu, waktu itu cuma gak menyadari. Ya, kita agak terpejam sebentar, tiba-tiba sudah lewat. Sudah lewat. Nah, kalau sudah lewat, tidak perlu kita kemudian tarik. Sebagian ikhwan kita, sudah lewat. Dia baru sadar, baru lewat. Cuman masih bisa diraih. Diraih malah ditarik. Nah, ditarik. Ini namanya lewat dua kali. Sudah lewat, ya kan? Suruh lewat lagi. Nah, ini kekeliruan justru. Sudah lewat ya sudah. Yang demikian kita tidak sadari. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah. Kalau sudah keburu lewat, ini yang belum lewat. Nah, belum lewat, masih bisa dicegah. Kalau sudah lewat, jangan dikembalikan. Nah, ukuran lewat ya sudah lewat pas depan kita. Kalau sudah agak di sini misalnya agak sudah lewat sedikit, ya sudah lewat namanya. Kalau kita tangan kita paksa agak miring begini, berarti juga. Nah, akhirnya lewat dua kali. Sudah lewat, suruh lewat lagi. Nah, itu yang maksudnya kita sadari. Karena kalau ketika kita membiarkan, maka berarti kita menyelisih hadis ini. Karena Rasulullah SAW menyatakan, falyadfa'hu. Makanya hendaknya dia tahan. Dia tahan untuk tidak dia lewat. Bahkan kata Rasulullah, fa'in aba, kalau dia tetap enggan, artinya tetap mau lewat, Fayuqatilhu, perangilah dia. Nanti dijelaskan apa maknanya. Fa'innama huwa syaitan, karena dia adalah syaitan. Jadi hukumnya wajib untuk menahan orang yang mau melewatinya, sehingga ketika kita membiarkan, kita terkena dosa. Ketika kita mampu dan kita sadari. Yang kedua, makna fa'in aba fal yukotilhu. Kalau dia enggan, ketika dicegah itu enggan, tetap saja dia ingin lewat, fal yukotilhu, hendaknya dia perangi. Maksudnya adalah, apakah berarti kita saat itu kita mungkin lagi bawa pisau atau bawa pedang kita hunuskan ke dia? Fal yukotilhu, perangilah dia. Atau kita ajak duel. Nah, ya sudah dicegah gini masih ngotot. Ya, akhirnya tangan dua. Masih lagi ngotot. Nah, akhirnya duel kayak orang gulat. Apakah demikian? Al-Imam Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari halaman 509 dia mengatakan, qala ashabu Syafi'i, berkata pengikut Imam Syafi'i, yadfa'ahu daf'u sa'il bil ashal fal ashal. Menahannya dia dengan menahan orang yang mencegah, bil ashal fal ashal, dengan cara yang ringan dan kemudian meningkat berikutnya. Cukup begini, gak perlu dikasih tenaga dorongan. Sebagian ekstrim, ya, ditahan begini sambil didorong. Nah, sampai orangnya marah. Cukup di sini. Kok dia agak ngotot, tambah tenaga antum supaya enggak kalah. Kan begitu. Nah, kalau orang istilahnya ngerti, dia akan cari jalan lain. Jalan ashab. Baik, kalau antum dorong, tenaga antum sudah agak full ini, masih aja ngotot. Baik, pegang. Lewatkan belakang antum. Fal ashal, yang ringan kemudian meningkat. Ya, bukan langsung antum dorong sekuat tenaga antum. Kata, wa yazidu bihasabil hajah, dia tambah sesuai kebutuhan. Nah, sesuai kebutuhannya, supaya jangan sampai dia lewat. Wa in ada ila qatlihi famata minhu, kalau menuntut kepada sampai membunuhnya, ya antum dorong supaya ya ini menjauh, tidak lewat, kasih tenaga dorongan, kok sampai dia kena mungkin dadanya atau ulu hatinya, mati akhirnya. Nah, fala domana fi kasail, maka tidak ada doman, ya, tidak ada tanggungan bagi dia. Ini, ayuqatilhu, maksudnya begitu. Ya, perangilah dia atau bunuhlah dia, artinya tahapannya paling mudah. Cuman kalau kemudian sampai pakai tenaga, kok sampai dia bukan niat antum membunuh, menahan. Sampai tenaga kemudian dia terbunuh, maka kata pendapat yaitu ashabu Syafi'i, pengikut-pengikut Imam Syafi'i rahimahullah, menyatakan tidak ada dhoman. Selanjutnya kata beliau, wahakal qadi Abu Ya'la wa man taba'u min ashabina an Ahmad fi kitali riwayatain. Ada dua riwayat dari pendapat Imam Ahmad dan pengikut-pengikut beliau. Begitu juga Al-Qadi Abu Ya'la. Yang pertama adalah yuqatilhu wa dzakaru nususan an Ahmad tadullu alaih. Ya, ini dia perangi. Wa fiha annahu kana yadfa fi tsaniyah daf'an shadidan hatta rubbama rama bil mar. Nah. Jadi dia tahan, kalau dia masih aba, dia tetap saja mau lewat. Maka menurut pendapat riwayat yang pertama ini, dari kalangan pendapat sebagian pengikutnya Imam Ahmad dan Qadhi Abu Ya'la, adalah dia dorong dengan sekuat tenaga, suruh mundur. Nah, sampai katanya, hatta rubbama romal bilmaru, hingga orang yang mau lewat tersebut terlempar kalau masih ngotot mau lewat. Pendapat yang kedua dari riwayat ini, la yaf'al fa'innau qala fi riwayatin Ismail ibn Sa'id yudra'u mastata'ah wa akrahal kital fis shalah. Ya, ini maksudnya adalah dia cegah semampu dia. Tidak perlu sampai pada tingkat membunuh. Karena diharamkan membunuh dalam keadaan sholat. Sehingga yang dirojihkan di sini ikhwan jazakumullah adalah fal yuqatilhu, artinya menahan semampunya bertahap, dari ringan cukup, alhamdulillah ngerti, agak ditahan. Nah, masih saja dia juga nambah tenaga, antum tambah tenaga juga, dia juga masih dorong ke belakang apa. Nah, tapi lebih yakni baik kalau antum pegang, kalau bisa lewatkan ke belakang, maka dia akan ngerti bagi orangnya. Tapi kalau yakni dia ngotot, artinya keras kepala pengen lewat, sementara antum sudah semampu kali antum tetap saja dia lewat, maka antum sudah mengamalkan hadis. Karena dalam riwayat yang lain, fadra'u mastata'tum, tahanlah semampu kalian. Sehingga Al-Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitab Tamhid, beliau menyatakan, fal yuqatilhu al-murad bil-muqatalah al-mudafa'ah. Wa adunnu kalaman kharaja 'anit taghlid wa likulli syai'in haddun. Kata beliau, fal yuqatilhu itu yang dimaksudkan muqatalah di sini adalah mudafa'ah, menahan sekuat kemampuan dari ashal fal ashal, dari yang ringan kemudian meningkat dan meningkat, yang penting tahan. Qala, beliau mengatakan, wa ajma'u 'ala annahu la yuqatilhu bi syaifin wala bi mukhatafatin wala yablu ma'ahu mablaghan tasudu bi salatahu. Dan para ulama sepakat maksudnya adalah muqatalah di sini tidaklah membunuh dengan pedang atau dengan senjata, tidak. Nah, dan tidak perlu menjadikan gerakan-gerakan yang bisa merusak salat. Tidak perlu antum pasang jurus kemudian ya ngajak gulat, tidak perlu. Pahami baik-baik pengertian hadis ini. Karena sebagian memahaminya secara letterlek, yakni lafadznya. Ini namanya adalah lafadz, kata beliau adalah kharajan alat taglid. Yakni keluar lafadznya itu menunjukkan memang untuk usaha keras dulu. Usaha keras artinya betul-betul menahannya, tidak membiarkannya lewat. Bukan berarti kemudian muqatalah betul-betul kita membunuh. Qatal, membunuh. Walaupun lafadznya secara lafad qatal itu membunuh. Tapi di sini berarti meniadakan maksud sholat itu sendiri. Karena Rasulullah SAW menyatakan, inna sholata la suhlun. Sesungguhnya sholat itu adalah kesibukan tersendiri. Yaitu bermunajat kepada Allah. Nah, bermunajat kepada Allah. Dan telah kita lewat, membatalkan sholat kalau ada gerakan-gerakan yang itu bisa meniadakan yakni makna salat sebagaimana telah kita kaji. Demikian maksud falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, waqad kana Tsauri yadfa'ul mara baina yadayhi daf'an anifan. Adalah Imam Ats-Tsauri mencegah orang yang lewat di hadapan beliau ketika beliau salat adalah dengan mencegah halus. Awalnya halus. Nah, yang penting sigap, karena kalau enggak sigap keburu lewat. Dan ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya aslu sholat, aslunya sholat itu adalah tidak memejamkan mata. Asalnya sholat itu tidak memejamkan mata. Nah, cukup kita melihat apa yang menuntut kita khusyuk diantaranya adalah ke arah bawah. Itu lebih mendorong untuk lebih khusyuk. Nah, kalau pejam mata, bahkan sebagian para ulama menyatakan yang demikian makruh kalau kita menjadikan itu sebagai amalan yang terus-menerus dan merasa itu yang baik bagi kita. Justru itu tidak, yang demikian makruh. Karena asalnya adalah tidak memejamkan mata sholat itu. Itulah fungsinya kenapa kita dituntunkan untuk menggunakan sutroh supaya kita bisa menahan orang yang lewat di hadapan kita. Kalau kita pejam mata enggak tahu lewat atau tidak. Nah, orang lain. Maka tidak ada gunanya sutroh. Sebagian orang merasa khusyuk kalau pejam mata. Ketika itu dibutuhkan maka tidak mengapa, misalnya ya ini ada sesuatu yang di depannya mengganggu, sementara kita tidak bisa menghilangkannya. Paling menundukkan ke bawah. Kalau ke bawah itu ada sesuatu yang mengganggu, ya mungkin sebentar menjamkan mata tidaklah mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas masalah khusyuk sholat setelah bab ini. Dikuatkan lagi keterangan Ibn Abdul Bar yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitab Al-Istidkar. Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan, fa'inna dafi'ahu mudafa'atan la yuksadu biha qatluhu. Sesungguhnya menghalangi atau mencegah dia dengan pencegahan yang tidak ada maksud untuk membunuhnya. Nah, selesai pembahasan maksud fa in aba fal yuqatilhu. Kemudian maksud fa inna ma huwa syaitan. Sesungguhnya tidak lain dia adalah syaitan. Apa maksudnya? Dikatakan oleh Al-Imam Rajab Al-Hambali, para ulama ada perbedaan menafsirkan maksud inna ma huwa syaitan. Sesungguhnya dia adalah syaitan. Dan maknanya yang rajih adalah anna ma'ahu syaitan muqtarinu bihi. Sesungguhnya bersama dia as-syaitana muqtarin. Syaitan yang menyertai dia. Nah, bukan orang itu syaitan yang kemudian menjilma orang, bukan. Ya, dia orang. Cuman saat itu dia melakukan perbuatan syaitan, sehingga syaitan menemani dia dalam melakukan yang demikian. Berdasarkan riwayat yang lain dari Abdullah ibn Umar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, fa inna ma'ahul qarin, sesungguhnya bersama dia adalah teman dari syaitan, penyerta dari syaitan. Ini makna yang rajih. Sehingga syaitan itu adalah ikut memerintahkan, membisikkan, mendorong orang itu untuk lewat di hadapan orang yang salat, karena itu ada termasuk kemaksiatan. Dan kita tahu syaitan adalah mengajak manusia untuk terjatuh dalam dosa, mengajak manusia terjatuh dalam kemaksiatan. Kalau kemudian dia bisa menggoda orang lewat di hadapannya, maka orang yang lewat itu terkena dosa. Orang yang sholat ketika dia membiarkan juga kena dosa. Kemudian syaitan senang kalau orang yang sholat itu terganggu sholatnya, terkurangi khusyuknya, terganggu khusyuknya. Itulah maksudnya syaitan. Nah, jangan nanti kemudian, ya biar, berarti syaitan ada di masjid, ya biar syaitan datang ke masjid. Nah, ketika dia menafsirkan, so kalau tidak rapat di sela-sela itu diisi syaitan, berarti syaitan ikut sholat, ya biar. Ini bodoh, syaitan kok ikut sholat? Syaitan itu datang untuk menggoda, merusak, bukan ingin ikut sholat. Siapa yang menafsirkan demikian? Syaitan jelas Allah Ta'ala menyatakan, innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan itu tidak lain adalah mengajak, ya ini orang-orang yang bisa dikuasainya untuk ke neraka sa'ir. Jelas-jelas Allah Ta'ala menyatakan, wala tattabi'u syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang menyata bagi kalian. Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagimu, maka ambillah betul-betul dia sebagai musuh. 6. Jadi pengertian fa'inna mahuwa syaitan diterangkan di lafaz hadis yang lainnya, yaitu fa'inna ma'ahul qorin. Sesungguhnya bersama dia ada yang menyertai, yaitu syaitan. Syaitan menyertainya, wahuwa ya'muruhu bidzalik. Yaitu syaitan yang juga ikut memerintahkan, menggoda orang itu agar lewat di depan orang yang sholat. Dan ini, pengertian ini dipilih oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, juga yang dipilih oleh Imam Abu Hatim dan yang lainnya. Dan ini yang rajih. Kemudian menguatkan apa yang kita sebutkan, yaitu apabila sudah keburu lewat di hadapan orang yang sholat, apa kemudian mengembalikannya, ditarik, kembalikan, atau tanpa itu orang yang lewat tadi baru sadar, oh saya lewat, kemudian balik lagi. Nah, seakan-akan dia seperti sudah menulis pakai pensil, kemudian dihapus gitu. Nah, bisa dihapus. Sudah lewat, loh, lewat aja, balik lagi. Maka jumhur ulama mengatakan annahu la yurad. Sesungguhnya tidak perlu dikembalikan. Li annahu mururun akhar, karena itu berarti lewat yang lain lagi. Ini jumhur para ulama, dan ini datang pendapatnya dari Abdullah bin Mas'ud, Naam Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Mundir, begitu juga di kitab Musannaf Abdul Razak rahimahullah, begitu juga Al-Imam Rajab dalam Fathul Bari. Sekarang kalau yang lewat adalah hewan. Yang lewat adalah hewan. Telah sahih datang dalam hadis Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma indal hakim, dikeluarkan Imam Al-Hakim, dan ini juga disebutkan dalam kitab Sahihul Musnad karya Syekh Mukbil, hadisnya adalah sahih. annasatan aradat antamurra baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seekor kambing mau lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat. Fasa'ahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta alzaqabatnahu bil ha'id. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkah, segera melangkah ke depan hingga beliau menempelkan perut beliau ke dinding. Nah, dulu-duluan. Kalau enggak duluan nanti keburu lewat. Wa marat min waraihi, akhirnya kambing itu lewat di belakangnya. Nah, juga datang riwayat yang demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As. Semakna dengan hadis tersebut dan sanadnya hasan. Dari hadis-hadis ini ahlul ilm beristidlal bahwasanya kalau yang lewat itu yakni hewan, turaddu alil murur, juga asalnya adalah ditahan untuk tidak lewat. Nah, itu tidak lewat. Kalau ternyata dia tidak kembali, kalau yang ditahan itu enggak kembali, ya, ya sudah, kamu yang ngalah. Nah, yang berakal yang ngalah. Ya, orang bilang kalau yang waras yang ngalah. Maju. Nah, maju. Sampai-sampai Rasulullah SAW majunya nempel beliau, perut beliau ke dinding. Akhirnya kambing itu lewat di belakangnya. Inilah yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah di kitab Al-Mughni. Nah, menguatkan dari pertanyaan kemarin, begitu juga berarti anak-anak. Ya, cuman apakah kita perlu maju? Nah, tidak. Cuman anak-anak ini jijik untuk tidak lewat. Anjing yang tidak berakal, hewan yang tidak berakal, yang dia tidak terkena hukum saja, itu dari si hewannya. Sedangkan kita yang adalah sholatnya. Berarti adalah juga, kalau yang lewat di hadapan kita anak-anak, kita tahan. Kita tahan. Nah, disitulah maka para ulama menasihatkan untuk orang tua ketika anaknya belum mengerti, apalagi yang cenderung aktif, untuk tidak membawa ke masjid yang nanti bisa sekiranya mengganggu orang salat. Kalau sudah tenang dan bisa diajari, silakan dibawa. Bahkan itu termasuk dianjurkan untuk melatih dia. Khususnya kembali kepada hadis, yaitu umur 7 tahun. Walaupun belum mukallaf, umur 7 tahun sudah dididik sholat jamaah, karena dia bisa tenang, bisa menjaga soft. Nah, kalau belum mengerti soft, bisa diletakkan di hadapan kita, duduk di hadapan kita, selama itu tidak mengganggu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada dua hadis pada kita, ikhwanul jazakumullah. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya, yakni kesimpulan termasuk hadis ini, kesimpulan apa saja yang bisa digunakan sebagai sutroh. Cuman kita baca terlebih dahulu hadis ini untuk kita bahas di waktu yang akan datang insyaallah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhi syai'an fa illam yajid falyansib asa fa illam yakun falyakhutta khattan summa la yadurhu man marra baina yadayhi. Ahrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Shahahu Ibnu Hibban wa lam yusib man za'ama annahu muttariq bal huwa hasanun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia menjadikan di hadapannya sesuatu untuk sutrah. Fa'ilam yajid, kalau dia tidak mendapati sesuatu, falyansip aso, maka hendaknya dia tancapkan tongkat. Fa'ilam yakun, falyakut tohaton. Kalau dia enggak ada tongkat saat itu, maka hendaknya dia menggaris sebuah garis. Summala yadurhu man marra baina yadayhi, maka tidaklah membahayakan bagi dia orang yang lewat, yakni di hadapannya setelah garis itu maksudnya. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan hadisnya disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan kata beliau Al-Hafidz, tidaklah benar orang yang menyangka kalau hadis ini muttarib guncang. Yang benar hadis ini adalah hasan. Dan yang rajih insyaallah ikhwan jazakumullah pada pembahasan hadis ini adalah lemah. Hadis ini lemah, kita akan sebutkan nanti sisi letak kelemahannya, yaitu sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasannya garis itu bisa menjadi sutroh ketika tidak didapati yang lain. Hadisnya adalah lemah, sehingga garis saja itu tidaklah bisa dijadikan sebagai sutroh. Ini kesimpulannya pada hadis ini, insyaallah sisi pembahasannya dan sisi khilaf, perbedaan di kalangan para ulama akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang ditanyakan? Ya. Pertanyaan yang pertama, hadis tentang sutroh itu umum berlaku untuk laki-laki maupun wanita. Nah, sekalipun yang sholat itu adalah wanita, yang lewat wanita. Nah, begitu juga selain wanita juga Rasulullah SAW menyebutkan khimar. Nah, bukan masalah wanita atau laki-lakinya. Kalau yang lewat khimar, apa hubungannya khimar dengan orang sholat? Nah, jadi berlaku sekalipun yang yakni sholat itu seorang wanita, yang lewat juga wanita, tetap. Karena Rasulullah SAW tidaklah menyebutkan istisna, perkecualian. Idza shalla ahadukum, apabila sholat seseorang di antara kalian, umum lafadznya, baik laki-laki maupun wanita. Begitu juga, bukan berarti nanti kalau yang sholat wanita, yang lewat laki-laki, sholatnya terputus. Enggak, justru tidak. Nah, yang sholat perempuan, yang lewat laki-laki. Nah, maka perempuan itu yang mencegahnya, semampu dia memberikan isyarat secara cepat, supaya tidak, ya ini terkena. Alhamdulillah, kalau ternyata laki-laki itu tetap saja lewat, nah, ya semampu dia untuk menahannya. Nah. Dan kalau lah tetap lewat, ya tidak batal. Yang lewat laki-laki. Nah. Demikian. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua adalah, kalau kita sholat misalnya di rumah, yang secara yakin nanti tidak ada orang yang lewat, kita sendirian di kamar kita. Nah, bahkan kalau mendekat ke tembok, di mana di situ ada jendela, di depannya ada sesuatu, sesuatu yang mengganggu sholat kita. Maka ikhwan jazakumullah, yang kita belakukan adalah juga hadis. Falyadnu biha. Idza shalla ahadukum ila sutrah falyadnu minha. Apabila seorang di antara kalian sholat menghadap sutrah, maka hendaknya dia mendekat. Ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya. Maka kita mendekat. Dan ukurannya sudah kita sebutkan, yakni 3 dhira'. 6. 3 birak. Karena kalau nanti kita misalnya menjauh, tidak mendekat, satu, menyelisih hadis tersebut. Nah, yang kedua, ternyata ada saja yang lewat. Nah, pintunya dibuka, ada orang yang mau lewat. Nah, kita maka akan kesulitan untuk menahan. Jaraknya lebih dari tangan kita, sutrohnya di sana. Ya. Tidak kalau sutroh, ya ini kita mendekat, ya ini masih jangkauan tangan untuk kita menahannya. Adapun sifatnya misalnya kalau mendekat ke sutroh mengganggu, maka ya cari solusi. Entah kita sutrohnya bukan tembok, supaya menjauh dari jendela, karena di jendela itu ada sesuatu yang mengganggu kalau kita melihatnya, ya ini pakai yang lain. Entah itu bangku, entah itu sesuatu yang bisa dipakai sutroh. Kalaulah ternyata kita harus mendekat tembok, ya diatasi. Jendelanya jangan dibuka, tutuplah kordennya. Misalnya. Atau menjauh dari lokasi jendela. Atau apa sih yang mengganggu itu? Wah, anak bermain. Nah, ya, bilangin aja kepada anak-anak itu. Nah, minggir sebelah sana ya, mainnya sebelah sana. Sekalipun kita nggak melihat, nanti dia rame-rame di situ ngomong yang enggak-enggak, macam-macam kita dengar. Nah, minggir sana ya, misalnya. Al-muhim dicari solusinya untuk kita tetap mengamalkan hadis fal yadinu minha. Hendaknya mendekat ke sutrah. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekuat kemampuan. Apa yang kita bisa kerjakan untuk bisa semakin bertakwa, ya kita laksanakan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kita sholat di sahra, padang pasir atau padang misalnya ya ini lapangan. Oh, aman nih, enggak akan ada yang lewat. Berarti enggak pakai sutra, tetap harus kita tetap pakai sutra. Berarti boleh menjauh, tetap mendekat. Itu yang dituntunkan. Wallahu a'lam bishawab. 6. 6. Nah, Allah yabarifikum. Dan ini yang termasuk yang dijelaskan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Nah, ada yang mengamalkan hadis tersebut, yakni falyadnu minha, hendaknya dia mendekat sehingga dia berjalan mencari sutrah. Ini yang diamalkan sebagian saudara kita. Namun di komentari oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, ini juga kurang tepat. Walaupun Syaikh Utsaimin tidak menyalahkan cara, yakni menyatakan salah enggak, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena hadis falya denumina hendaknya dia mendekat itu adalah yang dia memang dari awal sudah memiliki sutra. Idza salahadukum ila sa'in yasturuhu, atau idza salahadukum ila sutra falya denuminha. Apabila kalian sholat ke arah sutroh, maka hendaknya dia mendekat. Itu sudah memang posisi dari awal. Nah, ketika sekarang kasusnya kita masbuk. Kita sebenarnya ada sutroh orang, tapi orangnya pergi. Oh, jauh akhirnya sutrohnya. Maka Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin lebih berpendapat, dan ini yang lebih menenangkan kita, karena tidak ada dinukilkan periwayatan dari salaf, yakni untuk kemudian berjalan mencari sutroh. Pengamalan salaf tidak ada. Ini yang beliau kuatkan. Berbeda dengan mengisi shaf, ya, dan tidak bisa disamakan, tidak bisa dikiaskan. Karena shaf ketika ada kosong di belakangnya boleh maju. Dan Rasulullah SAW menyatakan, "Fainu khairul khuto," sebaik-baik langkah. Yaitu mengisi shaf. Nah, karena memang hukumnya, yaitu wajib untuk menutup shaf. Merapatkan shaf. Nah, adapun, yaitu tadi yang dia tidak, ketika masbuk akhirnya tidak punya sutroh, entah orangnya pergi dan sebagainya, maka ihsanul jazakumullah wallahu a'lam bishawab, yang lebih nampak adalah untuk dia tetap di situ, tidak perlu melangkah untuk mencari sutroh. Namun bagi yang mengamalkan ya fadl, karena ada yang pendapat demikian, mengamalkan fadl falyadnu minha, hendaknya dia mendekat. Namun ada juga sebagian ikhwah membantu, yakni tahu oh dia butuh sutra, sementara banyak orang kalau enggak dikasih sutra, oh banyak orang lalu-lalang di situ. Antum bergeser duduknya, misalnya antum posisi di depannya sedikit cuman enggak pas ya, antum bergeser tadi, antum tidak terkena hukum murur melewati, karena antum tidak, yakni berniatkan untuk menjadikan sutroh bagi dia, atau antum carikan bangku. Nah, itu ketika kita bisa membantu saudara kita, maka tidaklah mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita cukupkan ikhwan jazakumullah. Kalau ada benarnya datang dari sisi Allah, kalau ada salahnya dari saya dan dari syaitan, maka kita beristighfar, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.